Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya dunia. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah Allah Allah ta'ala billahi al-'aliyyil 'adzim al-'azizil hakim. Wa an Jabir bin Abdullah, tansah sahabat Jabir bin Abdullah, wala antika sahabat Jabir. Kuntu ana sapa ingsun niku mangga Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam sartane Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Itu madaan atahu teko ing Rasul sapa rajulun wong lanang. Abiyadul wajhi kang putih raine hasanus syari tur bagus rambuté abyadus syabi kang putih pira-pira pakaiané. Apa salah? Faqala mongko ngendika sapa rajul, assalamualaikum ya Rasulullah. Ma menapa dunia ta dunia, kala ngendika sapa Rasulullah. Kahil min naimi, yaiku kaya impene wong turu. Kala ngucap sapa rajul, amalan menapa al akhiratu ta akhirat. Kala ngendika sapa Rasulullah. Farikun utai sak pandan iku fil jannati ing dalam swarga. Wa farikun lan pandan iku bisa ngiri ing dalam neraka. Kala matur sapa rajul, famang mongko apa al jannati tu swarga. Kala ngendika sapa Rasulullah. Yaiku badal dunia gantine dunia. Litarikiha kate wong kang ninggal dunia. Fa inna samana jannati mongko setune regane swarga iku tarku dunia ninggal dunia. Wala matur sapa rajul, fama mongko apa jahanam utai jahanam. Wala matur sapa anjen nabi, yaiku badal dunia gantine dunia. Litarikiha kate wong kang murih dunia. Wala matur sapa rajul, fama mongko utawi apa khairu hadil umati utawi bagus iki umat. Wala ngendika sapa kanjeng Nabi, yaiku alladzi wong ya amalu kang amal sapa alladzi bi taatillahi taala lan tongat ing Allah taala kelan nongati Allah taala. Itu ya tisi. Kati ramu kese. Wala matur sapa rajul, fa kaifa mongko kaya apa yakunu ana sapa rajul lanang biya ing dunya. Wala ngendika sapa Nabi, musamiran wong kang cancut tali kata libil kofilati. Kaya wong kang goleki untan-untan. Kula matur sapa rajul, faka mongko pira alqararu utawi netepi alqararu utawi tetepi biya indam dunya. Kula ngandika sapa kanjeng Nabi, kakot diril mutakhallifi kaya sak kadare wong kang ketinggalan nganil kafilat sing untan-untan. Kula matur sapa rajul, faka mongko pira mau teh barang penatu yang diantara itu nyala akhirat dan akhirat. Kalau ada sahabat Nabi, om dua tu mainin yaitu sa merame motong. Kalau ada sahabat Jab, kalau ada sahabat Jabirun, sahabat Jabir. Pada apa mengkalung sahabat Rasul Wang Lanang, falam narahu mengkau arawaruh engson hu eng Rasul. Kalau ada sahabat Rasulullah Sallam, hada ada iki iku Jibrailu malaikat Jibril atakum kang teko sapa Jibril kum ing sira kabeh lezidakum krana mulang zuhud sapa Jibril kum ing sira kabeh dunia endam dunya wirgi bakulan demenake sapa Jibril kum ing sira kabeh fil akhirat ing dalam akhirat. Diriwayatake saking sahabat Jabir bin Abdillah, ngendikane sahabat Jabir, kuntu mangga Rasulillah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam id atahu rajulun abyadul wajhi hasanu sya'ri abyadus siyam. Ngendikane sahabat Jabir, aku pada waktu iku nyartani Rasulullah adumadaan ana sijine wong lanang sing sowan ning kono. Wong lanang mau putih pasuryane, bagus rambutnya lan putih pakaianin. Faqala assalamualaikum ya Rasulullah, madunya. Wong lanang mau matur, assalamualaikum ya Rasulullah, dunya niku napa to? Qala kahil min naim, ngendikane Kanjeng Nabi, dunya iku kaya impene wong sing turu. Dunya niku kaya impene wong sing turu, ngimpi nek mung dilit. Ngimpi elek ya mung dilit, tangi. Ngimpi apik ya mung dilit, tangi. Lah urip dunya iki kaya mung wong impi ngono. Sesuk nang akhirat ki agek tangi, tangine wong ki nang akhirat dadi. Nang zaman azali tangi ya, nang alam roh niku wong niku sih tangi. Terus mlebu nang donya niku kaya nek carane anu nggih, wong turu. Tungko tangi meneh nek wis mati, ngono lho. Ya nang donya kuwi padha karo ngimpi mau kaya turu mau terus ngimpi ya, ngimpine warna-warna. Kala amal akhirah, kala farikun fil jannah, farikun fis sangir. Jar wong lanang mau matur meneh lah akhirat niku napa? Dikane Kanjeng Nabi. Akhirat iku ya sebagian ning swarga, sebagian ning neraka sangir. Kala amal jannatu, kala badal dunya li tarikiha. Fa inna samal jannati tarkud dunya. Jar wong lanang mau matur meneh lah swarga niku napa? Ndikane Kanjeng Nabi, swarga iku dadi ijole donya kanggo wong sing ninggal donya. Dadi swarga niku ijole donya kanggo wong sing nalika urip nang donya iki ninggalke donya. Tegese ora seneng donya, seneng akhirat. Sebab regane swarga iku ya pancen kanthi cara ninggal donya, mentingke akhirat. Kala fama jahannamu kala badalu dunya li talibihan. Banjur wong lanang mau matur nang jahanam niku napa neraka jahanam. Neraka jahanam iku ngendikane Kanjeng Nabi, gantine donya kanggo wong sing golek donya. Gantine donya kanggo wong sing seneng donya. Dadi nalika urip nang donya kok nginci karo donya golek wae, demen banget karo donya ngantek lali akhirat lan niku. Iku sesuk nang akhirat di paringi hadiah karo Gusti Allah yaiku neraka jahanam. Qala fama khairu hadil ummah? Qala alladzi ya'malu bi ta'atillah ta'ala. Jur wong lanang mau matur meneh lah. Umat sing paling apik niku umat iku maksude ya wong ngono. Wong sing paling sae niku sing pripun? Ndikane Kanjeng Nabi, wong sing paling apik yaiku wong sing ngamal temandang kanthi nongati Allah Ta'ala, temandang sesuai karo aturane Gusti Allah Ta'ala. Di ngamal jeneng ngamal itu kan temandang ngono lho, temandang iki ana kalane temandang meneng, ana kalane temandang obahan lho. Temandang meneng iki padane ya ora groh iki jenenge temandang meneng, ngono lho. Orang lakoni maksiat iki jenenge temandang meneng lah. Temandang sing obah iki ya nglakoni dawuh ngono. Ah wong sing paling apik iki ya sing temandang tongat marang Allah Ta'ala. Qala fa kaifa yakunu rajul fiha? Qala musammiran katali bil qafilah. Lah sujining wong mau mundhut pirsa meneh lha pripun kaadaane wong sing nang donya niku. Ngendikane Kanjeng Nabi, musammiran katali bil qafilah. Wong sing ngamal ora anu sapi-apike wong sapi-apike wong ora wong sing ngamal tongat Allah Ta'ala, nglakoni ketongatan marang Allah. Lah kaadaane wong niku pripun? Nanti kali Kanjeng Nabi, yaiku kaya wong sing cancut tali wanda, kaya wong sing goleki rombongan untan-untan, maksudnya rombongan kafilah. Wong sing siap-siap, siap-siap arep lunga. Nah saiki misalnya untan-untan ini rana, arep lunga ning Jakarta ana ing Surabaya ana. Terus apa jenenge bisa wis teko siap-siap arep berangkat. Nah niku wong iki ngateni urip nang donyane sing apik. Siap-siap arep berangkat nang akhirat. Apa sing urung digawa apa cepake ana dienggo sangu nang akhirat. Arep lelungan nang akhirat. Kala fakam al-qararu fiha. Jare wong lanang mau mundut pirsa meneh lah. Wong niku nang donya niku lemanggon pinten ta suwene. Kala kakadril mutakhallifi nganil qafilati. Nanti kan yang jenabi ya suwene urip nang donya iki kaya dene wong sing ketinggalan kafilah, ketinggalan rombongan ngene iki. Sak kadare wong sing ketinggal ontan-ontan. Nek cara basa Jawa iki mampir ngombe. Nek ketinggal kira mung sepira ta badane nek jaman biyen nggo unta, rombongan pergi nggo unta agek mlaku sedilit agek. Ketinggal sithik kan iso. Iso anu, ketinggal kira mung sedilit. Lah. Dadi urip nang donya mung dilit banget. Qala fakam ma baina dunya wal akhirah. Ngendikane wong lanang mau matur meneh. Lah antarané donya kali akhirat niku suwene sepinten? Jarak antara dunia tekan akhirat niku. Qala ghamdatu ainin. Ngendikane Kanjeng Nabi sak mereme mata, sak kedhepe mata nanti. Nek dibandingke kehidupan di akhirat kehidupan dunia sampai menuju awal akhirat itu seperti hanya sak kedepan mata. Karena nang akhirat kan sak jege, dadi dhewe pirang-pirang 70 taun, 70 taun, 80 taun, 100 taun ya dibandingke urip nang akhirat itu sak kedepe mata, sak ketip ngono. Sak mereme mata maksudnya merem nalika kedepe ketip ngono wis. Karena akhirat itu sak jege ngono. Ini sebenarnya perumpamaannya di dunia sudah ada. Ada bakteri-bakteri itu yang hidup hanya 1 detik. Jadi 1 detik tiki wis meliputi kelahiran, masa ABG, masa muda, masa tua, masa pikun, mati. Cukup 1 detik aja. 1 detik itu bagi apa jenenge? Bakteri-bakteri tertentu itu sudah anu, sudah meliputi semuanya. Nek lemut iki piro? Lemut iki pirang dina, Pak Bu? 3 dina apa piro? Rong tau dadi lemut tok, mantuk. Lemut iki uripe men 3 dina, sekitar 3 hari lah. Jadi mulai dari telur, dari masa kehamilan nek cara wong, kemudian lahir ceprot, terus masuk apa jenenge? PAUD. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Terus sing seneng sekolah lho, dokter. Tuyuk-tuyuk tua mati, kan lagi hanya membutuhkan 3 hari untuk anu lemutin. Hanya begitu. Lainek manusia masa butuh hitungan lagi masa 70 tahun. Karena dia nak lemut, Allah mengurep terong di nak kemelindi. Begitu juga kita nak uang seperti kita itu kemelindi. Kan lagi karo gym atau ya karo gym we keguyu Allah mengurep sak terong di nak gym ini kan urep bisa tekan berang-berang 100 tahun, nek ra kena sebab-sebab yang menyebabkan dia mati itu dia akan hidup sampai hari kiamat. Tapi ya jarang biasanya pancen dikai kesempatan Gusti Allah urip tekan kiamat. Nek masalah sebelum kiamat ya ndelalah kena kecelakaan apa-apa kan ngono to. Dene ya banyak yang tidak sampai hari kiamat. Tapi ya rata-rata ratusan. Tapi misalnya seorang seekor jim, jim ya cak ndekor cak ora. Sebuah jim itu misalnya tak penampilane kaya sak margi ya niki ditakoni iki umurmu pira ngono. Mungkin umurnya sudah 3000 tahun ngono gitu. Bagi hitungan kita umurmu pira iki? 3000 tahun. Margi iki 3000 tahun. Nek jim lho gandeng margi iki dudu jim iki ya paling pira kurukuran tahun. Nah, kehidupan dunia yang sekian lama ini, nah, ini yang dimaksud kehidupan antara dunia dan akhirat apakah dihitung dari asal mula dunia diciptakan sampai akhir masa sampai kiamat atau masing-masing orang ya wallahu a'lam. Tapi seandainya pun dihitung dari awal mula dunia diciptakan sampai nanti kiamat itu nek dibandingke hari-hari di akhirat itu ya mung sak kedepan mata lah akhirat iki ana berakhir terus menerus. Padahal dunia ini kira-kira sudah berapa juta tahun ya Pak Bu? 50 juta tanah sana ya. 50 juta tanah ada. Nabi Adam kira-kira baru berapa? Nabi Adam kira-kira berapa juta tahun yang lalu? Nah, cara ilmu geologi sekitar 10 juta tahun yang lalu. Jadi semakin lama kan semakin pendek anak. Qala Jabir fadhabar rajul falam naro faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam hadza Jibril atakum liyuzdiyakum fid dunya wirgibakum fil akhirah. Ngendikane sahabat Jabir, apa njur wong lanang mau bar kowe iki terus pamit lunga njur aku para sahabate Kanjeng Nabi iki ora weruh meneh wong mau. Njur Rasulullah suatu ketika ngendikake wong lanang kae iki mulai kasih bil. Amarga Jibril iki rawuh marang sira kabeh tujuane ngajari zuhud marang sira kabeh marang donya zuhud marang donya lan supaya sira kabeh demen akhirat. Lah donya iki mengko ngono kuwi mung sedelo banget. Nah sedelo apa suwe itu kan semuanya itu tergantung ukuran, tergantung perbandingan. Bae barene apa jenenge keren ora keren nah nek cara margi keren karo ora keren ki ning perbanding ning perbandingane apa to lantep nek dibandingke suku Asmat keren banget ana to tapi mungkin nek dibandingke wong Madinah ya kalah keren tidak keren ana to nek didek-dek tapi yang maksud iki apa ada perbandingan begitu juga. Hidup di dunia itu kita pandang lama atau sebentar, itu tinggal perbandingannya. Kalau perbandingan kalau kita ngerasa kayak dengan apa itu penghaya, apa perasaan manusiawi kita ya iso dadi suwe, ya wis sudah tahun lah mati-mati kan, 20 tahun lah mati-mati. Tapi kalau ngerasa kayak nganggo apa jenenge pandangane ora sah akhirat lah, pandangane malaikat ngono ya, oh sudah terlalu pendek hidupnya. Apalagi nek dikit dibanding akhirat jaman sak kedepe mata tap ngono kuwi wis rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi mung sak kedepan motoe kok kemlinthe iki kebangetan lho mbok ya di anu apa jenenge diampet ora sak kemlinthe mung sak kedepan bar ki mati. Ya ana bakteri mo urip sak kedepan nggo kemlinthe, sing rong sekon dienggo kemlinthe, sing telung sekon dienggo gaya. Bare tap wis ra mengalah mung sak detik mbok sabar. Neng ae. Allah ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasalam innallaha sunni Allah iku lam yakhluq ora ndadekake sapa Allah khalqan ing makhluk apa to kang luwe kabendani minat dunya saking dunya timbang saking dunya fa inna lan satune Allah iku lam yang dur ora kersa mirsani sapa Allah ilaha maring dunya mung tu khalaqa awet didadekake ndadekake sapa Allah ing dunya ngendikane Kanjeng Nabi innallaha lam yakhluq khalqan abghadha minat dunya wa innahu lam yangdur ilaiha mundu khalaqaha. Ndikane Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wasallam saktemene Gusti Allah iku ora nitahke sijine makhluk sing paling dibendoni, sing paling disengiti Gusti Allah nek dibandingke donya. Dadi makhluk sing paling disengiti Gusti Allah iki donya. Lan Gusti Allah ora kersa mirsani maksude ora kersa anu mirsani ning Gusti Allah ya dipadhek karo awake dhewe ro. Ora kersa mirsani donya wiwit donya mau dititahke. Iki donya nang kene iki lawan akhirat itulah dunia, ngono to. Apa yang disebut dengan dunia? Hal-hal yang bertentangan dengan akhirat itulah dunia. Nah, akhirat yang dimaksud itu apa? Akhirat yang dimaksud itu tentu saja akhirat yang menguntungkan, ngono to. Memang dunia itu apa wujudnya berkaitan dengan akhirat. Nah, misalnya kaitannya dengan kecelakaan di akhirat. Jadi yang saya maksud itu apa saja yang menyebabkan orang itu masuk neraka itu. Ketika hidup di dunia, ketika sedang hidup di dunia ini, ya itulah dunia. Lah dunia iki paling dibentukne Gusti Allah ya terap nek dibentukne Gusti Allah karena memang Gusti Allah itu apa jenenge Maha Welas Asih. Lah dunia iki minangka cobane Gusti Allah kanggo menungsa ana to. Nek dicoba donya ora lulus ya masane neraka ana. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ora kok berarti mung donya skripsi ra dirampungke ya beda meneh teh. Ana to. Artinya kita itu harus cerdas memahami anu ngono to, memahami ilmu ngono to. Maksudnya dunia itu sekali lagi sesuatu yang merugikan secara ukhrawi. Ini mungkin lebih tepatnya begini. Apa yang apa saja yang merugikan secara ukhrawi itulah dunia. Ana toh? Tapi apa saja yang menguntungkan secara ukhrawi itu bukan dunia, ana toh? Misalnya roti, kalau roti itu menguntungkan secara ukhrawi, dengan makan roti itu kita semakin rajin beribadah, atau dengan makan roti itu kita jadi mau beribadah atau kuat beribadah. Roti itu akhirat. Tapi kalau roti itu menyebabkan kita lupa ibadah, kita malas ibadah, berarti kuwi donya. Itu loh. Jadi dunia itu ono kalane bondo, ono kalane pangkat, ono kalane kanca, ono kalane bojo, ono kalane anak, gitu loh. Ono kalane apa saja. Pokoknya yang merugikan secara ukhrawi. Allahumma tika sama alaih salatu wassalam anjir nabi alaih salatu wassalam idha talab tunal ikanai murih sopa siraka peminat dunia tentunya saya aneh siwici-wici fatak suruh mongkau dati angil apa dunia ngalik kemata siraka pe wa idha talab tunal ikanai murih sopa siraka peminat akhirat dan akhirat saya aneh siwici-wici fatak saruh mongkau dati gampang apa sek lakum kedui siraka pe fa'lamu wabro siraka pe anallah ta'ala setunia Allah ta'ala iku yuhibukum demen sallahukum ing siraka pe amin. Nanti kan ikan jenis Nabi alaih salatu wassalam idha tolap tu minat dunia syai'an fatak surung alaikum nalikane siro kabeh ngoyak dunya ngoyak apa wae yang termasuk dunya. Nah, dunya pun tadi angel angel toh anu lek gawean angel lek bati angel ya pancen angel dunya kan dine angel anu. Angil lho rekoso ana lho kaya dicontok kaya misalnya arep ngarep arep ngombe wedang teh ndadak metik teh ndadak mepet teh ndadak ya tuku iso ya tuku kan ndadak nggo dedet ya ndadak golek ana to jur kowe wis dedet wis tuku teh iso ndadak godhok banyu ora godhok wedang nek wedang ora digodhok godhok banyu ana to banyu mop ndadak golek teko ngono to. Mungkin ciduknya rungono, ya ribet banget. Kalau ngombe seruput, mungkin saya gelas ini semenit tak. Buatan mau setengah jam lah ya, kami tak anu rendah-rendah sih ngombe. Ya, ada. Kalau nggak mau setengah jam pun juga. Wah gulane, untuk tak nandur tebuse, bilang sasi ya. Nah, tumbas lah ya, tumbas tetap godet. Karena tumbas ini tak ada sing ada gula. Ada yang ada gula, tak ada pabrik gula, pabrik gula tak ada sing. Apa jenis nandur tebu urutannya kah malu angil donya kah sini jalannya yang dilit wa idha tolap tu minal akhirat se'an fatah syara lakum nani kanan silang golek akhirat swiji-wiji apa wajah yang termasuk akhirat itu jadi gampang akhirat mau anggo sira apa salat sunah roro kangat buat sesok ganjarannya lu apa timbang donya saya sini ayo mulai dengar itu ngaji ganjarannya ini sebenarnya gampang banget tuh. Nah golek donya itu memang sulit. Ya, tapi kadang-kadang wis golek akhirat gamping, ya dirusak dhewe ngono dadi. Kadang-kadang ya itu tadi warna-warna penyakit hati macam-macam itu yang menyebabkan ganjaran-ganjaran itu dadi rusak meneh. Leng golek ya gamping, leng rusak ya gamping, wis apik-apik ibadah malah dadak ngrasani ya rusak kabeh ganjaranane. Ning tetep saja akhirat itu gampang. Fa'lamu annallaha ta'ala yuhibbukum. Sira kabeh padha ngerti ya nek Gusti Allah iku demen marang sira kabeh. Jadi Gusti Allah ki sayang marang sira kabeh lho. Sira ae sing sayang apa ora karo awak ira dhewe yen ngono to. Nek diteruske kalimate. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, supaya kita itu tidak terikat pada dunia, ada kalanya kita itu harus tekun bekerja, harus rajin bekerja. Ana lho. Sebab kalau malas bekerja, itu juga menyebabkan orang itu angel melepaskan rasa cinta pada dunia. Ana lho. Jadi tekun bekerja supaya rasa bukan karena hasil. Karena memang itu perintah Allah toh untuk bekerja dengan tekun, tapi jangan sampai melupakan ibadah. Nah, supaya kita itu urut dunia iki ora seneng, ngono lho. Tujuane ngono kuwi. Ini ada keset-kesetan, ini malah selalu menginginkan. Selalu menginginkan, kayak misalnya suami istri, ya, no, rak ketemu, telung dino, no, mah kepengen ketemu. No. Nek wis sak anu ketemu, ngono ki yo, wis ora kepengen ketemu meneh, wong ketemu sih. Ana to? Begitu juga dunia itu kita sikapi begitu. No. Sementara tetap saja kita nomor satukan akhirat. Jadi hati-hati, yang namanya tidak mencintai dunia, membenci dunia itu tidak sama dengan malas, gitu loh. Malas itu penyakit. Cinta dunia itu juga penyakit. Mana tahu? Jadi jangan dikira kalau cinta akhirat itu wujudnya malas bekerja, bukan itu. Malas bekerja itu juga penyakit. Mana tahu? Boleh tidak bekerja, sekali lagi, kalau kamu mencinta akhirat betul, tidak. Nenggon Quran itu kan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, itu mereka tidak sempat, ini loh, mengerjakan urusan dunia. Tidak sempat itu beda loh dengan tidak mau. Tidak sempat karena diisingi buatah terus, ini loh. Kau yang batin gue ora sempat, jodoh neng pasar kau mbak Yanti ora mungkin wong dari detik ke detik, dari menit ke menit itu diisi dengan peribadatan terus menerus, ini loh. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, diisi dengan tidur dan ngobrol. Kok kesan nyambut gawe, wis elek. Rajinlah bekerja. Kalau memang tidak bisa ibadah terus. Tapi kalau rajin bekerja juga jangan lupa saatnya beribadah, beribadahlah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.